Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhanna sutaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Pada pertemuan yang telah lewat sudah kita sebutkan beberapa hal yang beliau bawakan dalam akidah tauhidiyah ini, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dan nama-namanya, demikian juga para malaikat, kemudian kitab-kitab Allah, kemudian juga beriman kepada para nabi, kemudian beriman kepada takdir, demikian juga kepada hari akhir, demikian juga tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Isra Mi'raj, demikian juga tentang syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir disebutkan pada pertemuan terlewat tentang keimanan kita terhadap al-jannah wa nar, adanya surga dan neraka. Dan dia termasuk makhluk-makhluk Allah, surga dan neraka yang Allah takdirkan dia itu kekal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti surga dan neraka itu kekal secara zatnya, tidak. Tapi surga dan neraka itu Allah SWT mengendakinya untuk kemudian dalam keadaan kekal, tidak hancur. Allah sediakan surga untuk orang yang beriman, kemudian Allah sediakan neraka untuk orang yang kafir. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Kemudian juga kita sebutkan sedikit tentang sifat-sifat surga, demikian juga sifat-sifat neraka yang banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadisnya. Kemudian beliau akan menyebutkan pada kesempatan ini, insya Allah kita baca, berkaitan tentang masalah takdir juga, Al-Qadha wa Qadar, ketentuan dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang al-istita'ah, yaitu kemampuan. Qala rahmatullahi wa ta'ala, wal-istita'ah, alati yajibu bihal fi'l. Istita'ah itu disebutkan secara bahasa kemampuan. Jadi dia mempunyai beberapa lafad-lafad yang bermirip, yaitu taqah. Rabbana la tu'akidna inna sina ukhto'na. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Jangan kau memberikan beban kepada kami ya Allah apa yang la taqata lana bih, yang kami tidak mempunyai kemampuan padanya. Yang dalam akhir surat Al-Baqarah kita berdoa pada Allah untuk tidak dibebani sesuatu yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Ya, taqah, kemampuan. Wal qudrah, juga kemampuan. Wal wus, keluasan di sini, ini kemampuan. Ini pernah mengatakan istita'ah, kemampuan, alati yajibuha yajibu bihal fi'il, yang wajib dengannya itu perbuatan. Ya, ini terlaksana dengannya itu perbuatan. Ya. Jadi kemampuan itu ada dua nanti kan disebutnya beliau, ya bisa ditulis ya istita'ah, kemampuan itu secara ya secara garis besar ada dua. Sebagai gambaran ya, sebagai gambaran kita seperti seseorang dalam badan cacat, demikian juga seorang dalam badan sakit, maka ini dinamakan apa? Seorang yang tidak punya kemampuan. Sebelum dia berbuat dia tidak punya kemampuan karena cacat, demikian juga sakit. Sehingga di dalam syariat kita Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah jiwa itu dibebani kecuali dia mampu. Allah tidak membebani jiwa illa usaha kecuali kemampuan dia. Inilah kemampuan yang dimaksud. Kemampuan dalam artian yaitu apa? Selamatul alat. Selamatnya alat-alat kita ini ketika melakukan ibadah itu. Berarti kalau tidak ada keselamatan, berarti dikatakan tidak memiliki kemampuan. Ya ini. Ya ini kemampuan yang pertama, kemampuan yang berkaitan dengan keselamatan anggota badan untuk melakukan ibadah. Berarti kalau seorang sakit umpamanya, kemudian tidak mampu surat Ramadan berdiri, ya duduk. Shalli qa'iman fa ilam tastati' fa qa'idan. Fa ilam tastati' fa la jam. Salatlah kamu berdiri, termasuk ya seseorang ya syarat seorang salat itu ya untuk dia berdiri. Kalau tidak mampu maka duduk. Bunda kalau tidak mampu berbaring. Ya dari sisi kanan. Ya demikian. Berarti ini berkaitan kemampuan ya yang berhubungan dengan apa? Dengan keselamatan badan. Kesehatan badan. Cacat atau tidak? Ya ini. Ini kemampuan yang pertama. Istilah kemampuan yang pertama. Istilah kemampuan yang kedua yaitu kemampuan yang berkaitan dengan apa? Hidayah. Ya, taufik. Seseorang kadang dia mempunyai anggota badan yang lengkap. Kekuatan juga, kesadaran juga. Tapi tidak sholat. Berarti di sini kemampuan yang tidak dimiliki oleh dia yaitu apa? Tidak ada hidayah yang dia tidak ada padanya. Tidak ada keinginan dari dia untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, ini istita'ah ya yang berkaitan dengan hidayah. Taufik dari Allah SWT, bimbingan dari Allah SWT. Paham ya? Ini yang mau dibicarakan itu. Ya, istita'ah kemampuan di sini yang dimaksudkan ada dua. Yaitu apa? Kemampuan yang berkaitan dengan keselamatan badan, anggota badan, kesehatan, sakit, cacat atau tidak. Nah, itu. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu apa? Kemampuan yang berkaitan dengan hidayah dari Allah SWT. Ini sebagai gambaran yang kita akan bicarakan. Kemudian di dalam pembahasan kita ini di situ ada dua kelompok. Yaitu apa? Yang kembali kepada permasalahan takdir juga yang dulu pernah kita lewat, yaitu apa? Dua kelompok qadariyah dan jabariyah. Kalau qadariyah apa itu qadariyah? Menolak takdir. Namanya qadariyah tapi menafikan takdir. Namanya qadariyah tapi menolak takdir. Enggak ada takdir. Ya, jadi apa seorang kalau dia itu ingin atau menjadi kaya atau masuk surga dan sebagainya, ini dan itu berhasil dalam usahanya, ya sudah berusaha. Tidak ada di situ campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemampuan bagi mereka, ya berarti apa kemampuan dari dia saja. Tidak ada itu campur tangan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Ini qadariyah, paham ya? Masuk dalam bahasa kita ini. Kebalikannya itu apa? Jabariyah. Jabr, ya ini dipaksa. Berarti kita tidak perlu berusaha kalau kita memang dalam keadaan masuk surga, ya sudah tidak perlu kita berusaha. Kalau kita sudah ditakdirkan kaya, tidak perlu berusaha ini dan itu. Karena kita yang dipaksa oleh Allah SWT. Ini menurut mereka. Nah ini. Ya, yang satu dia menolak adanya hidayah Allah SWT. Campur tangan Allah SWT tidak ada. Yang satu malah dia apa? Mengatakan bahwa tidak ada bagi hamba itu ya usaha sedikit pun. Semuanya itu datang dari Allah SWT. Ya, ini yang mau kita bicarakan. Lalu bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah maka mereka meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sudah selesai. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kita sudah ditetapkan takdirnya. Untuk apa kita beramal?" Maka Nabi mengatakan, "I'malu qulu muyassarun lima khuliqalah." Berbuatlah, bekerjalah. Semua itu ya dimudahkan terhadap apa yang itu ditakdirkan. Sudah selesai. Ya, kita meyakini takdir dan kita wajib untuk berusaha. Maka disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah yang kita ulangi wal istita'atu, setelah kita mempunyai gambaran apa yang mau dibicarakan ya menjadi jelas. Maka di sini kita sebutkan disebutkan beliau rahimahullah wal istita'atu allati yajibu bihal fi'l dan kemampuan yang wajib dengannya perbuatan, ini terlaksana dengannya perbuatan itu. Minnah wit taufik, dari arah taufik, dari sisi Allah memberikan taufik hidayah alladzi la yajuzu ayyusafa al-makhluq biha, yang tidak boleh disifati makhluk dengannya. Tidak boleh. Taufik itu, hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditulis juga bahwa hidayah ada dua kan? Bisa ditulis hidayah ada dua. Yang pertama adalah hidayah irsyad. Hidayah untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus, ini baik, ini jelek. Maka itu dimiliki oleh para nabi, para rasul, bahkan para pewaris para nabi. Dalilnya apa? Ya, wa innaka latahdi ila shiratal mustaqim. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, wa innaka sunya engkau wahai Muhammad, wahai Muhammad, wa innaka sunya engkau wahai Muhammad, latahdi, mampu memberikan hidayah ila shiratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Ya, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka, ini jalan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, demikian. Yang kedua, hidayah itu taufik. Bimbingan untuk mendapatkan taufik. Hidayah untuk dia cocok ilmu yang dia miliki dengan amalan. Maka ini hak Allah SWT. Ya, dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah sebutkan, ya, surah Qasas. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah apa ini? Hidayah taufik. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah SWT memberikan hidayah pada orang yang Allah kehendaki. Ya, berarti hidayah yang kedua, taufik itu hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh beliau, alladzi la yajuzu ayyusafal makhluq bi, yang tidak boleh untuk disifati makhluk dengannya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah. Nabi ingin Abu Thalib masuk Islam, ya, yang telah membela dia dan sebagainya, tapi Allah tidak menghendaki. Takunu ma'al fi'li, maka keadaannya bersama dengan perbuatan. Bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala itulah terjadi perbuatan itu. Ya, jadi bersamaan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu untuk sholat, untuk puasa, untuk di atas kebenaran, bersama dengan perbuatan dia. Selesai, ya. Kemudian kedua, beliau mengatakan wa amal istita'ah, ini kemampuan yang pertama yaitu hidayah. Ya, ini kemampuan ada dua. Yang pertama hidayah, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di sini kemampuan yang berkaitan dengan apa? Kesehatan, tidak cacat dan sebagainya. Ini maksudnya. Wa amal istita'atu min jihati sihha wal wusu. Adapun kemampuan dari sisi kesehatan dan kelapangan. Ya. Dia sehat tapi enggak punya uang. Enggak bisa naik haji. Enggak bisa umroh, enggak bisa ini itu. Niat dia insyaallah sampai kepada pahala tersebut. Ini pentingnya niat. Ya, walaupun memang orang yang melangkahkan langsung dengan niat yang ikhlas dilipat gandakan amalannya. Ya, adapun kemampuan dari sisi kesehatan dan kelapangan watamakun, ya, demikian juga kemapanan, mapan untuk berbuat, mampu untuk berbuat. Ya. Kemudian wasalamatil alat, keselamatan alat-alat, ya, tidak bincang umpamanya, ya, tidak buta umpamanya. Ya, sehingga bisa mengetahui arah kiblat umpamanya dan sebagainya. Fahiyah qoblal fi'l, maka dia sebelum perbuatan, sebelum dia sholat sehat, ya, sebelum dia sholat dalam keadaan sadar. Nah, maka seperti ini apa? Ini sebelum perbuatan. Wa biha yata'alakul khitab, dan dengannya, dengan kemampuan seperti ini itu berkaitan dengan khitab, ya, yaitu khitab di sini ini apa yang Allah mengajak bicara hambanya di dalam Al-Quran. Khitab di sini ini pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang ada dalam Al-Qur'an itu. Wa huwa kama qala ta'ala, dan dia sebagaimana Allah sebutkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, berkaitan dengan khitab, berkaitan dengan ayat, ya, gitu aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kemampuan di sini itu apa? Kemampuan dia untuk sholat, kemampuan dia untuk membayar zakat, untuk haji, kesehatan dan sebagainya. Nah, ini jelas, ya. Maka di sini ada dua kelompok yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Disebutkan oleh Imam Ibn Abi'is di sini. Wa qalat Qadariyah wal Mu'tazilah, berkata Qadariyah dan Mu'tazilah. Jadi kita sebutkan, yaitu menolak takdir. La takunul qudrah illa qablal fi'l. Tidak ada kemampuan kecuali sebelum perbuatan. Berarti apa? Sama antara hidayah yang tadi yang dan hidayah yang, ya, apa, kemampuan ini, kemampuan itu sama, yaitu semuanya adalah seluruh perbuatan. Maknanya apa? Tidak ada di situ campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Sebelum perbuatan itu orang mampu atau tidak? Ya. Baik dia itu berupa hidayah atau berupa kemampuan itu. Ya ini. Ya tadi kita sebutkan secara ringkas tadi. Ya. Kebalikannya yaitu apa? Kebalikannya yaitu orang-orang Jabariyah. Yang sebagian orang-orang Asyairah itu tamil ila al-jabr, agak condong kepada ini tadi, kepada pemahaman Jabariyah. Nah, dia meyakini fal abdu majburun ala af'alihi wa la qudrah lahu wa la iradah tu'tsar. Hamba itu dipaksa atas perbuatan-perbuatannya, tidak ada kemampuan bagi dia, tidak ada kehendak yang berpengaruh. Ya, jadi kita sudah sebutkan gambarannya. Kemudian dalam kesempatan ini, ya, kita sebutkan tentang masalah takdir. Bagaimana pernah lewat bahwa seorang beriman pada takdir, maka di situ hendaknya beriman terhadap empat perkara. Ya, beriman kepada takdir, wal imanu bil qadar sulaisa usaimin, di sini di lumatul itikad ketika beliau memberikan syarat ucapan Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang ta'ala. Iman bil qadar la yatimu illa bi arbati umur. Beriman pada takdir tidak sempurna kecuali dengan empat perkara. Beriman seorang pada takdir Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna kecuali dengan beriman pada empat perkara. Ya, sering kita sebutkan. Al awal yang pertama, al iman bi anna Allah taala alimun. Alimu kulli ma yakun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Dan ini pertama, al ilmu. Ya, kita beriman pada takdir, maka harus beriman pada empat perkara ini. Yang pertama, al ilmu, yakni Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, orang ini akan ke surga, orang ini mau ke neraka, Allah sudah mengetahui. Orang ini banyak kemampuan dan nanti untuk melakukan syariat ini atau tidak, ini Allah sudah mengetahuinya. Untuk kita berusaha. Kemudian yang kedua, asani anallah kataba fil mahfud maqadir kulli syai. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu dalam lauhul mahfud, yaitu apa? Yaitu al-kitabah. Yang kedua al-kitabah, Allah telah menuliskan. Perintahkan kolam ditulis uktub kulli syai ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu sampai hari kiamat. Semua. Dikat di rizkihi wa ajalihi wa amalihi ya wa sa'idun wa sya'id wa syaqiyun. Kemudian yang ketiga, ya masing-masing dengan dalil ya, seperti yang pertama tadi surat Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'lam annallah ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidakkah engkau mengetahui sungguh Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Kemudian kita bah tadi penulisan itu surat Al-Hadid ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah tertimpa dari musibah baik di bumi tidak juga di diri kalian kecuali dalam kitab. Ya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, tidak sempurna iman seorang terhadap takdir kecuali dengan empat perkara. Yang ketiga yaitu apa? Yang ketiga yaitu iradah. Masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna la yakunu syai'un bis samawati wal ardi illa bi iradatillah wa masyiatihi. Tidak ada sesuatu pun di langit-langit ataupun bumi pada diri kita, demikian juga yang lainnya, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga tadi istita'ah, kemampuan. Semuanya kemampuan itu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama tasya'una illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendak, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini semua. Lalu bagaimana? Ya, kita berusaha kan itu. Dalilnya inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Demikian juga wa ma tasya'una illa yasha'allahu Rabbul Alamin. Ya itu. Demikian juga disebutkan di sini beliau, "Fa may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrul Islam." Barang siapa Allah kehendaki hidayah dia, Allah lapangkan hati dia untuk masuk Islam. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi yang keempat yaitu apa? Al-khalq, penciptaan. Setelah Allah mengetahui, kemudian Allah menulis, kemudian Allah berkehendak, maka Allah mewujudkan, menciptakan. Ana kullu syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillah. Sungguhnya segala sesuatu di langit-langit dan bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai' wa qaddara taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan menakdirkan dengan takdirnya. Ya itu. Kemudian disebutkan oleh Syaikh Utsaimin juga ya yang berkaitan tadi tentang kemampuan hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga kemampuan yang maknanya adalah kesehatan, tidak cacat dan sebagainya. Apakah boleh seseorang beralasan dengan takdir ketika dia bermaksiat? Ya, ketika beliau menjelaskan Syaikh Utsaimin apa yang dibawa oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wala naj'alu qada Allahi wa qadrahu hujjah lana bitaqi awamirihi, dan kita tidak menjadikan takdir Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya itu sebagai alasan kita di dalam meninggalkan perintah-perintahnya, wajtinab nawahi, dan menjauhi larang-larangnya. Jadi kita tidak menjadikan takdir Allah itu sebagai alasan untuk kita meninggalkan perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan. Kenapa kamu mencuri? Allah sudah takdirkan. Ini tidak boleh. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa di bulan Ramadan? Allah sudah takdirkan. Tidak boleh seperti ini. Ya, bal yajibu anumina, bahkan wajib untuk kita ini beriman wa na'lama, dan mengetahui anna lillahi alaina hujjah. Sungguhnya untuk Allah Subhanahu wa taala atas kita ini alasan, bi insalil kutub wa bi satir rusul, dengan diturunkan kitab-kitab dan diutusnya para rasul. Nah itu. Tidak boleh untuk kita menjadikan takdir itu alasan kita untuk meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan. Ya, demikian juga menjauhi apa yang dilarang. Beliau menjelaskan soal ini. Ada beberapa hal di sini beliau sebutkan. Ya. Al-qadar laisa hujjah lil 'asi 'ala fi'li ma'siyah. Li adilatin katsirah. Ya, bisa ditulis. Takdir tidak menjadi alasan. Tidak hujjah. Takdir tidak boleh menjadi alasan bagi orang bermaksiat ketika melakukan kemaksiatan. Dengan dalil-dalil yang banyak, minha di antaranya. Ya, bisa ditulis. Bahwa takdir tidak boleh menjadi alasan untuk bermaksiat. Dalilnya yang pertama. Ya. Al-awwal innallaha adafa amalal 'abd ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan hamba itu kepadanya. Wa ja'alahu kasbanahu, dan Allah menjadikannya usaha dia. Ya, lihat yang pertama alasannya. Enggak boleh takdir menjadi alasan orang bermaksiat. Apa alasannya? Apa dalilnya? Yang pertama, Allah menyandarkan perbuatan hamba itu kepada usaha dia. Allah menyandarkan amalan hamba kepada usahanya. Seperti di surat Ghafir ayat ke-17. Ini dalilnya. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari ini dibalas setiap jiwa itu dengan apa yang dia usahakan. Ya, dia usahakan berarti disandarkan perbuatan hamba itu kepada diri dia. Ya, bukan pada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri dia. Nah, ini. Berarti ini menjadi alasan apa? Tidak boleh seorang beralasan dengan takdir itu untuk bermaksiat. Kenapa? Karena amalan dia itu disandarkan kepada usaha dia. Amalan dia itu disandarkan kepada usaha dia. Ya, demikian. Kalau menyandarkan amalan hamba itu kepada dia, bukan pada yang lain. Ya, bukan pada takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tadi kepada orang itu. Yang kedua, innallaha amara al-abda wa nahahu wa lam yukallif illa ma yastati'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba dan melarang dengan apa yang dia mampu. Ya, kecuali dia tidak bisa melakukan. Ya, jadi Allah memerintahkan hambanya ya dengan apa yang dia itu mampu padanya. Allah memerintahkan hamba kepada yang dia itu mampu padanya. Berarti apa? Pada kemampuan dia. Kalau dia enggak mampu, ya dia tidak wajib. Ya, berarti tidak ada alasan orang bermaksiat dengan alasan takdir. Seperti tadi surat Al-Baqarah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Berarti tidak membebani jiwa kecuali dia mampu. Ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Ya, ini yang jelas juga, ya enggak boleh. Kenapa kamu mencuri? Allah sudah takdirkan. Ini salah. Alasan yang ketiga itu apa? Salahnya dari siapa? Anna kulla wahid ya'lam farq bainal amal ikhtiyari wal ijbari. Setiap orang tahu perbedaan perbuatan pilihan dia dan perbuatan dia itu dipaksa padanya. ya dipaksa itu dia umpamanya dalam badan sakit, ya sudah enggak mampu dia karena dia sakit, dia mau pergi ke masjid umpamanya, atau umpamanya mau melakukan haji umpamanya, kemudian terjadi kecelakaan, kecelakaan di pesawat jatuh, ya dia tidak mampu. Ini suatu memang Allah SWT takdirkan ya, dia tidak ada pilihan padanya. Jadi setiap orang mengetahui perbedaan amalan yang dia bisa pilih, mau ke kanan atau ke kiri, atau mau lurus, atau mau sholat atau enggak sholat, kan demikian. Setiap orang tahu, ya setiap orang tahu perbedaan amalan dia bisa memilih dan yang tidak. Nah ini jelas sekali. Tidak ada alasan untuk dia kemudian bermaksiat dengan alasan takdir. Kemudian yang keempat, anal asih qabla ayyakdam alal maksiyah layadri maqdur lahu. Orang yang bermaksiat itu sebelum dia melakukan kemaksiatan tidak tahu apa yang nanti ditakdirkan. Orang yang mau berbuat maksiat tidak tahu nanti yang akan terjadi apa, dia tidak tahu. Ya demikian. Ini berarti menunjukkan apa? Tidak boleh dia beralasan dengan takdir. Ya, itu yang keempat. Orang yang bermaksiat, ya sebelum dia melakukan maksiat dia tidak tahu apa yang terjadi nanti, tidak tahu dia. Entah mati atau tidak dia tidak tahu. Oleh karena itu sudah berbuat, tidak boleh dia kemudian beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiatan. Kemudian yang kelima yang tadi disebutkan itu apa? Anallahu akhbara annahu arsala rusul liqadil hujjah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan telah mengutus rasul, ya, telah mengutus para rasul untuk memotong alasan ini, untuk menolak alasan ini. Ini Allah telah mengutus rasul untuk membantah alasan dia ini dengan apa? Dengan takdir ini. Ya itu. Kemudian ada pun sebagian mungkin bertanya, bagaimana itu kejadian Nabi Adam dengan Nabi Musa? Ya, pernah kita sebutkan waktu itu Nabi Adam, ya ketika dibantah oleh Nabi Musa, engkau wahai Adam, ya yang telah mengeluarkan kami dari surga, dengan sebab engkau wahai Adam bermaksiat, maka engkau membuat kami keluar dari surga. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, bagaimana engkau mencela aku, ya, dengan sesuatu yang dia itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT kepadaku. Ya, anta Adam alladzi akhrajana minal jannah. Engkau wahai Adam yang telah mengeluarkan kami dari surga. Kemudian Nabi Adam menjawab tadi, bagaimana engkau yakni kaifat talum, bagaimana engkau mencela aku terhadap sesuatu yang Allah sudah takdirkan kepadaku? Apakah di sini berarti boleh seorang beralasan terhadap takdir terhadap kemaksiatan yang dia lakukan? Jawabannya ada dua. Ya, ini bisa ditulis, sudah pernah lewat. Ini alasan Nabi Adam di hadapan Nabi Musa dengan takdir, jawabannya yaitu apa? Yang pertama, boleh seseorang beralasan, ya ini semua dari Ibnu Qayyim, demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah, boleh seseorang beralasan dengan takdir terhadap musibah dia alami. Boleh, musibah, ini musibah. Aku tidak musibah seperti ini, kenapa engkau mencela? Allah sudah takdirkan padaku. Boleh, terhadap musibah. Yang kedua, yaitu apa? Terhadap sesuatu yang dia sudah bertobat. Boleh beralasan dengan takdir, dengan sesuatu yang dia sudah bertobat. Dia sudah bertobat, kenapa engkau mencela aku? Aku sudah bertobat. Ini jawabannya, ya. Salam demikian. Nama jarak. Saya akan berbagi.